السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، hadirin jamaah Masjid Ibnu Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pengajian kita pembahasan kitab fikih doa dan zikir karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dan sebagai kabar gembira, alhamdulillah kita dapatkan berita akan segera hadirnya beliau Syekh Abdul Razzaq di Masjid Istiqlal pada tanggal 3 April ini. Semoga Allah mudahkan kesempatan bagi kita bertemu dengan penulis kitab. Adapun kami sendiri, alhamdulillah telah bertemu dengan beliau dan diberikan kesempatan untuk mengambil ilmu dari beliau ketika pertama kali kedatangan beliau ke Indonesia tahun 90-an, ya, di Malang ketika itu daurah yang diadakan di Malang. Alhamdulillah kami sempat bersama beliau duduk mengambil ilmu, bahkan berbincang dan berjalan bersama-sama beliau hafizahullah taala. Jadi kesempatan baik kita untuk bertemu dengan para masyaikh ahlus sunnah wal jamaah tentu saja, dan yang paling penting adalah kita mengambil faedah dan ilmu dari merupakan pembahasan kita pada malam hari ini dan malam-malam yang sebelumnya, yaitu tentang keutamaan hadir dalam majlis ilmu, keutamaan majlis zikir, majlis ilmu. Kembali pada pembahasan kita, pada pertemuan yang terdahulu kita telah mendapatkan penjelasan dari penulis kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala akan tiga keutamaan majlis zikir, tiga keutamaan majlis zikir atau majlis ilmu. Apa itu? Yang pertama, bahwa majlis ilmu atau majlis zikir adalah majlis iman, majlis di mana kita menambahkan keimanan kita. Semakin banyak yang kita hadir dari majlis ilmu, maka akan semakin bertambah pula keimanan kita bi'idnillahi ta'ala. Kemudian juga bahwa majlis zikir atau majlis ilmu adalah radu min riyadil jannah, di antara kebun-kebun surga, sebagaimana yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang terakhir kita dapatkan pembahasannya kemarin, adalah bahwa majlis ilmu, majlis zikir adalah majlisnya para malaikat di muka bumi. Sesungguhnya majlis para malaikat adalah di langit, tetapi mereka atau sebagian dari para malaikat ini ditugaskan untuk mencari majlis-majlis ilmu. Sayyahun, mereka berkeliling di pelosok bumi mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan jika mereka mendapatkan atau seorang di antara mereka mendapatkannya, maka serta-merta mereka saling memanggil untuk menghadiri majlis tersebut. Dan demikianlah senantiasa mereka kemudian menaungi majlis seperti ini dengan sayap mereka hingga sampai ke langit. Ya, ini telah kita dapatkan dalam pembahasan kemarin. Selanjutnya kita masuk pada keutamaan-keutamaan yang lain dari majlis zikir, majlis ilmu. Keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis seperti itu. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala bahwa di antara keutamaan majlis zikir adalah bahwa sesungguhnya majlis zikir menjaga seorang hamba dari kerugian dan penyesalan di hari kiamat nanti. Majlis zikir adalah majlis yang menjaga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari penyesalan dan kerugian di hari kiamat nanti. Mengapa demikian? Sebab telah datang keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa selain majlis dzikir, majlis lagwun, majlis yang seseorang bersendau gurau bermain di dalamnya, maka sesungguhnya dia adalah majlis yang hanya akan mendatangkan kerugian dan penyesalan di hari kiamat nanti. Setiap majlis yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau membawakan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani dalam sunannya, bahwasanya sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat 'alaihi min Allah ta'ala tiratan kanat 'alaihi min Allah ta'ala tiratun wa man ittaja'a muttaji'an la yadhkurillah fihi kanat 'alaihi min Allah ta'ala tiratun." Rasulullah bersabda, "Man qa'ada maq'adan," barang siapa yang duduk pada suatu tempat yang ia duduk-duduk dalamnya, "lam yadhkurillah fihi," yang ia tidak menyebut nama Allah dalam majlis yang ia duduk di tempat tersebut, "kanat 'alaihi min Allah ta'ala tiratun," ai nadama, naqsun wa nadama, maka melainkan akan menjadi majlis itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kerugian baginya, naqsun, kekurangan. "Man ittaja maqja'an," dan barang siapa meletakkan badannya berbaring di suatu pembaringan, "la yadhkurillah," ia tidak menyebut nama Allah, "fihi," di tempat tersebut, "kanat 'alaihi min Allah tiratun," maka sungguh ya dari Allah baginya adalah kekurangan dari majlis yang seperti ini. Taib, hadis ini menunjukkan kepada kita kedudukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berlalu penjelasan tentang keutamaan zikir, dan telah diingatkan bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di akhirat nanti, di akhirat hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan, "yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim," kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hari yang tidak ada dirham wala dinar, uang untuk menebus tidak ada, yang ada adalah sayiat wal hasanat. Imma hasanat kita akan ya kita dapatkan kebaikannya, atau kalau tidak, kejelekanlah yang akan kita dapatkan ya. Maka dia adalah waktu penyesalan, di saat yang tidak berguna penyesalan. Maka disebut dia sebagai an-nadamah kubra, waktu penyesalan yang paling besar, paling dahsyat ya. Maka ketahuilah, sebelum datang waktu itu, mari kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zikir kepada Allah dalam majlis yang kita adakan, majlis itu akan menjadi keberuntungan bagi kita di akhirat nanti, menjaga kita dari penyesalan dan kekecewaan, menjaga kita dari kerugian dan kekurangan ya. Inilah majlis yang disebutkan nama Allah di dalamnya. Dalam hadis disebutkan, "man qa'ada maq'adan," siapa yang duduk dalam suatu majlis yang ia duduk di dalamnya. Tidak disebutkan apa hajat dan kepentingan dari majlis tersebut. Mungkin undangan makan, ya kan? Mungkin rapat, ya? Atau mungkin sekedar kongko-kongko katanya, ya? Sekedar ya berbincang-bincang, ya? Melepas rindu dengan para sahabat, ataupun menjalin silaturahmi dan kerabat dan handai tolan, ya? Maka kalimatnya umum, "man qa'ada maq'adan." Ya? Dalam kaidah usul dikatakan nakirah fi siyaqi syart, kalimat tak tentu, "man qa'ada maq'adan," kata tak tentu, maq'adan, majlis apa saja, dalam bentuk kalimat syarat, siapa yang seperti itu maka dia akan begini. Ini pensyaratan, yufidul umum, kaidah usul mengatakan dia memberikan faedah keumuman. Majlis apa saja disyariatkan kita untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Ya, yang dengan itu kita mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghilangkan penyesalan dari majlis tersebut di akhirat nanti. Naam. Demikian pula dalam hadis dikatakan, man ittaja maqja'an, barang siapa yang meletakkan tubuhnya dalam suatu pembaringan, ya, baik itu tidur pulas, tidur malam ataupun tidur siang kailulah, ataupun sekedar ya rehat, ya, kata orang meluruskan tulang punggung gitu, ya, maka sesungguhnya kita dapatkan tuntunan untuk kita menyebutkan nama Allah dalam keadaan seperti itu. Dan ini menunjukkan apa yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari sifat ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, itu mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring, ya. Maka ini tentu saja menunjukkan kepada kita keutamaan zikir, juga tentu saja keutamaan majelis zikir, karena majelis zikir tidaklah ditegakkan kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka asasnya sendiri adalah untuk mengingat Allah, kebaikan, ketaatan, ya. Dan tentunya zikir di sini mencakup zikir yang umum maupun zikir secara khusus, zikir bil fi'il, zikir dalam bentuk perbuatan, maupun bil lisan, maupun dengan lidah. Artinya ini bukan berarti bahwa zikir yang dimaksud terbatas kepada majlis zikir tertentu. Jelas ya? Jangan sampai kita menyangka bahwa ini dalil keutamaan, ya, cap stempel untuk suatu majlis tertentu, apapun namanya. Ya, yang penting majlis zikir dengan zikir-zikir tertentu. Tidak, keterangannya umum. Ya, dan zikir yang datang dan warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, beragam. Satu sisi bahwa zikir juga bermakna umum, yaitu bahwa ada zikir yang khusus dengan lisan dan ada zikir dengan perbuatan, seperti yang telah kita sebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah, maka segeralah untuk berzikir kepada Allah. Ay shalah, salatul jum'ah, fas'au ila salatil jum'ah, maka bersegeralah kalian untuk menghadiri salat Jum'at. Maka salat dikatakan dari zikir. Kenapa? Karena yang pokok darinya adalah zikir, doa wirid, ya. Ketika Nabi SAW mendengarkan seorang yang berbicara dalam salatnya, setelah turun firman Allah SWT, wa qumu lillahi qanitin, fa umirna bisukut wa nuhina anis salah anil kalam, setelah turun firman Allah wa qumu lillahi qanitin, kata para sahabat, kami pun dilarang dari berbicara dan diperintahkan untuk diam. Seorang sahabat berbicara dalam keadaan dia tidak mengetahui hukumnya bahwa terlarang berbicara, maka Nabi memanggilnya, menasihatinya, dan di antara nasihat tersebut beliau mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa du'a, innama huwa at-tasbih wa dzikir wa qiraatil Qur'an, sesungguhnya salat ini tidak layak padanya sedikit pun dari perkataan manusia, yang disyariatkan adalah tasbih, zikir, dan bacaan Al-Quran. Jadi zikir pokok yang paling utama dalam solat, maka disebutkanlah solat sebagai zikir. Tetapi ini juga bukan berarti pembatasan hanya pada solat saja yang disebut dengan zikir. Tidak, semua ibadah adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan padanya zikir-zikir, dan juga dia hakikatnya adalah bentuk dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita kepada Allah. Dan di antara tuntunan Nabi dalam doanya pada tasyahud yang akhir, menurut pendapat yang rajih pendapat para ulama, ajaran beliau kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni uhibbuka fillah fala tad'anna dubara kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa ala syukrika ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dikaitkan dzikir, syukur dan ibadah. Semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Tetapi kemudian ketika disebutkan bergandengan, maka masing-masing menunjukkan khususiah, kekhususan, ya. Dzikir, syukur dan ibadah. Sesungguhnya semua bentuk ibadah adalah dzikir kepada Allah. Kullu ibadatin dzikrun lillah, ya. Wa kullu ibadatin syukrun lahu. Setiap ibadah adalah dzikir kepada Allah. Dan setiap ibadah adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, karena dia majlis yang asasnya dibangun untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah majlis yang seseorang akan mendapatkan keutamaannya di dunia kemudian di akhirat. Telah lalu keterangan hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengampuni siapapun orang yang hadir dalam majlis ilmu, meskipun ketika itu malaikat berkata, ya Rasulullah, fihim man laysa minhum, di dalam majlis itu ada orang yang bukan dari golongan ahli zikir. Innama ja'a li hajatih, dia datang untuk hajatnya, bertemu dengan seorang peserta majlis mungkin, ya, maka dia pun duduk sementara, hanya meletakkan pantatnya sebentar, ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, humul al-julasa, ya, humul ladina la yusqa minhum jalisuhum, mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka orang yang bermajlis dengan mereka. Baik, maka ini faedah yang keempat dari majlis zikir, majlis yang tidak akan mendatangkan penyesalan. Baik, yang berikutnya dari keutamaan majlis zikir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan majlis zikir ini kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya telah terdahulu keterangan tentang keutamaan majlis para malaikat. Ya. Di mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, siapa yang menyebut aku dalam dirinya, aku akan menyebut ia dalam diriku. Man dzakarani fi mala, barang siapa menyebut namaku dalam kumpulan manusia, dzakartu fi mala'in khairum minhum, aku akan sebutkan ia di hadapan jamaah yang lebih baik dari jamaah tersebut. Siapa yang dimaksud? Para malaikat. Disebutkan keutamaan jamaah para malaikat. Jadi jelas kedudukan mereka, ya. Dan dalam banyak keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan pahala dan keutamaan dari seorang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah adalah disebutkan di sisi para malaikat. Ini menunjukkan bahwa mereka disebutkan di sisi makhluk-makhluk Allah yang soleh, ya. Disebutkan di kalangan orang soleh adalah kebaikan tentu saja, ya. Sebaliknya kalau kita disebutkan di kalangan orang-orang jelek, wah ini bahaya, ya. Tapi ketika disebutkan nama kita di kalangan orang-orang yang baik, ya, maka tentu saja itu ada satu bentuk kebaikan dan keutamaan. Tentunya maksudnya adalah disebutkan dengan penyebutan kebaikan. Adapun ya disebutkan di kalangan orang-orang baik, dingerasani, ya, diceritai tapi kejelekannya, wah ini repot namanya, ya. Berarti kita tidak baik, ya. Disebutkan di hadapan orang-orang jelek, ya, tapi dalam bentuk permusuhan. Oh, memang itu suka ngajak kita kepada kebaikan. Ah, bahaya orang itu, ya, harus kita singkirkan. Nah, ini juga kebanggaan, ya. Karena kita dimusuhi oleh orang-orang yang jelek tentu saja. Paham ya? Ya. Maka yang dimaksud dengan disebutkan yang merupakan keutamaan, disebutkan di hadapan orang-orang soleh adalah disebutkan dengan kebaikan, dibanggakan. Disebutkan itu sebagai bentuk pahala, balasan, keutamaan, dorongan dan hasungan untuk berbuat kebaikan, berarti dia keutamaan. Nah, maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sahih riwayat Muslim, ya, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Muawiyah ala halaqatin minal masjid. Muawiyah suatu ketika keluar kepada sebuah halaqah yang ada di masjid. Ya, halaqah yaitu bentuk jamaah yang melingkar di tengahnya kosong. Ya, mereka melakukan suatu kegiatan, ya. Maka halaqah ini mereka dalam keadaan berzikir. Berzikir imma bi al-lisan dengan lidah mereka atau bil fi'l. Ai yudzakiruna al-'ilm. Mereka mudzakarah ilmu, ya, saling menasihati di antara mereka dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Faqal, maka berkata Muawiyah bin Abi Sufyan, ma ajlasukum, apa sih yang membuat kalian duduk? Faqalu, jalasna nadzkurullah ta'ala, kami duduk semata menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, maka berkata Muawiyah, Allahi ma ajlasakum illa dhak. Allahi, bentuk qasam, sumpah, demi Allah, tidak mendudukkan kalian kecuali perkara tersebut. Qalu, wallahi ma ajlasana illa dhaka, demi Allah, tidak membuat kami duduk kecuali perkara itu. Maka berkatalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wardah, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ketahuilah, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah demi Allah, karena aku menuduh kalian. Artinya ragu dengan kebenaran ucapan kalian, apalagi kebenaran niat kalian. Tidak, ya, la astahlifkum tuhmatan bikum, aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena aku ragu pada kalian, ya, meragukan kredibilitas kalian. Tidak, ya, wa ma kana ahadu manzilati min rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni, ya, dan tidaklah ada seorang pun yang dalam kedudukanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih sedikit hadisnya atau pembicaraannya dengan Rasulullah daripada saya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi. Maksudnya Muawiyah menyampaikan bahwa saya di antara orang yang paling sedikit menyampaikan hadis dari Rasulullah. Beliau banyak mendengarkan, tapi karena khawatir dari apa yang dia sampaikan, ya, kebenarannya, ya, maka beliau tidak menyampaikan banyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia menyampaikan apa yang dia dengarkan dari Rasulullah. Berarti sesuatu yang betul-betul dia, ya, yakini, dan sesuatu yang memiliki kedudukan yang penting. Maka beliau mengatakan, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabih. Sesungguhnya Rasulullah suatu ketika pernah keluar menemui sebuah halaqah dari para sahabatnya. Lalu berkata beliau kepada mereka, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Qalu, jalasna nadzkurullah. Kata para sahabat, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana Allah lil Islam wa manna bihi alaina. Dan kami memuji Allah terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kami dari hidayah Islam dan apa yang Allah anugerahkan kepada kami dari hidayah tersebut. Qal, maka berkata Rasulullah, Allahi ma ajlasakum illa dhak, demi Allah, tidak mendudukkan kalian kecuali itu. Qalu, Allahi, para sahabat semua bersumpah, demi Allah, ma ajlasana illa dhak, tidak membuat kami duduk kecuali perkara tersebut. Faqal alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya tidaklah aku meminta kalian untuk bersumpah karena aku curiga pada kalian, aku menuduh kalian, aku meragukan kalian. Tidak. Akan tetapi sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril dan mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Subhanallah. Majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya yang saleh dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mengenal maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa taat. Itulah para malaikat. Majlis yang terbaik. Ternyata seorang yang berzikir dalam satu majlis, mereka dibanggakan oleh Allah di hadapan hamba-hamba Allah yang membanggakan tersebut, para malaikat. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita, hadis yang sahih Muslim menunjukkan kepada kita keutamaan majlis zikir. Ya, dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana ketelitian para sahabat. Ya, dan pengamalan mereka kepada hadis Rasulullah. Nadzallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah merahmati seorang yang mendengarkan hadis-hadisku lalu ia menjaganya. Fahafidhaha fawa'aha. Ia menghafalkannya dan menjaganya lalu ia sampaikan sebagaimana ia mendengarkannya. Ya. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan persis seperti apa yang dia alami. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga ada suatu bentuk yang disebutkan oleh para ulama ilmu hadis sebagai bentuk al-musalsal. Al-musalsal fil hadis, yaitu musalsal artinya salsala artinya rantai. Yaitu suatu bentuk perkataan ya yang berantai, atau perbuatan atau keadaan yang berantai, di mana perawi menirukan apa yang didapatkannya dari yang ia riwayatkan darinya hadis. Ya, Rasulullah datang dan bertanya kepada para sahabat, ya, mengapa kalian duduk-duduk? Disampaikan alasannya, lalu beliau minta mereka untuk bersumpah demi Allah, tidaklah kalian duduk kecuali dengan perkara itu. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan juga berbuat seperti perbuatan Rasulullah. Beliau keluar ke masjid, kemudian melihat keadaan para sahabat duduk, maka beliau bertanya kepada mereka, majlisakum, ya, disampaikan kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Kata beliau, Allah, demi Allah, Allahi, majlisakum illa dzak. Disebut dengan apa? Musalsal. Ya, kalau istilah kita pesan berantai ya, kurang lebih ya. Tapi ini bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan. Perbuatan. Dan ini satu fan tersendiri dalam ilmu hadis, satu cabang ilmu sendiri dalam ilmu hadis, ya, al-musalsal. Ya, faedahnya adalah bahwa menunjukkan kepada kita kuatnya riwayat. Karena yang menyampaikan kepada kita riwayat tidak hanya menghafalkan teks ucapan Rasulullah, tapi menyebutkan keadaan beliau ketika menyampaikan riwayat itu, menyebutkan perbuatan beliau, ya, ucapan yang latar belakangi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan kita bahwa dia ada riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Tentu saja dalam hadis ini ada keutamaan menghadiri majlis ilmu, majlis yang paling membanggakan, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardin, pencipta langit dan bumi, di hadapan para malaikat Allah yang mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Ya. Baik. Kemudian di antara keutamaan majlis ilmu, majlis zikir, adalah bahwa majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang Allah turunkan padanya sakinah, ketenangan, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan naungan dari sayap-sayap para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Muslim Al-Aghar, beliau berkata, "Ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Aku bersaksi atau mempersaksikan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, dua sahabat Nabi yang mulia, bahwasanya mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Bahwasanya Rasulullah bersabda, "La yaq'udu ya fi majlisin, la yaq'udu qaumun fi majlisin, tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majlis, yadhkuruna Allah fihi, yang mereka berzikir kepada Allah dalamnya, menyebutkan nama Allah dalam majlis tersebut, illa haffathumul malaikah, melainkan malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi mereka dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa nazalat alaihimu as-sakinah, dan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Empat keutamaan dari majelis ilmu disebutkan dalam satu untaian hadis. Ya, yang pertama, naungan sayap-sayap para malaikat. Tentu saja ini perkara yang gaib. Tidak seorang pun dari kita yang pernah melihat bentuk asli dari malaikat. Hanyalah hamba Allah yang dikendaki, dan diantaranya adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Jibril, aku melihat Jibril ala surati, dalam bentuk yang Allah ciptakan ia dengannya marratain, dua kali." Ya? Dua kali. Yaitu ketika setelah turunnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di tengah jalan Jibril turun menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul melihat dan menoleh, beliau melihat malaikat Jibril lahu sittu mi'ati janah, dengan 600 sayapnya, dengan 600 sayapnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril, karena keutamaan malaikat tergantung dengan jumlah sayapnya. Ya, disebutkan Allah uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba, malaikat ada yang jumlah sayapnya 2, ada 3, ada 4. Jibril berapa? 360, masya Allah. Qad maddal ufuk, kata Nabi, telah menutupi ufuk, khatulistiwa, cakrawala. Ya? Ini keadaan Jibril alaihissalam. Rasulullah melihat ketika itu dua kali, dan yang kedua kali adalah ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, ya. Maka dia perkara gaib. Maka kita wajib untuk mengimaninya dan tidak boleh melecehkannya. Terjadi pada suatu masa, sebagian orang melecehkan perkara ini, ya, ketika dalam suatu majlis, ya, para ulama sedang duduk, tiba-tiba seseorang datang dan melangkah pergi, maka seorang mengolok-olok dan mengatakan, hati-hatilah berjalan, jangan sampai engkau menginjak sayap-sayap malaikat dan mematahkannya. Istihzaan, mengolok-olok, maka serta-merta kemudian orang tersebut jatuh patah kakinya dan tidak bisa berdiri lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini menunjukkan ta'jilu uqubati man istahza, ya, di hadis Nabi SAW, disegerakannya hukuman bagi orang yang mengolok-olok hadis-hadis Rasulullah. Ini perkara gaib. Wajib untuk kita beriman bahwa malaikat menaungi, ya, dengan sayap-sayapnya orang yang dalam majelis zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi mereka dengan rahmat. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dalam hadis yang sahih mengatakan, inna lillahi mi'atu rahmah, Allah memiliki 100 bahagian dari rahmat. Kemudian yang satu bahagian darinya Allah turunkan ke muka bumi. Dengannya seorang ibu menyayangi anaknya. Dengannya seluruh makhluk yang ada di bumi saling berkasih sayang. Subhanallah. Hanya satu bagian dari 100. Ya, lalu bagaimanapun dengan rahmat Allah yang luas, ya, maka tentu saja suatu keutamaan yang besar seorang yang ada dalam satu majelis yang turun pada mereka, yang diliputi mereka seluruhnya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nazal alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Sakinah, ya, itu tumakninah, ketenangan yang datang. Dan ini tentu saja datang dari ya dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dekat kepada Allah, senantiasa berzikir, maka akan datang padanya ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Kenapa? Karena qulubul ibad baina isba'aini min asabi ar-rahman. Hati seorang hamba di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggoyangkannya, ya, dan Allah pula yang menenangkannya. Dan ketenangan yang paling berharga adalah ketenangan dalam hati. Ya. Ketenangan ini tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa dibeli dengan kedudukan, ya kan? Ketenangan. Ya. Maka ini perkara yang sangat penting. Seorang yang hadir dalam majelis ilmu pasti akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketenangan adalah bahwa ketika seorang menghadiri majelis ilmu akan bertambah keyakinannya, bertambah keimanan, bertambah keyakinan. Dan kita dapatkan di antara perkara yang membuat seorang ragu dalam beramal adalah apa? Di antara perkara yang mendatangkan keraguan pada diri seseorang ketika dia beramal adalah apa? Kurangnya ilmu. Kita dengarkan kisah Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Zahiri yang dia termasuk menuntut ilmu ya pada usia-usia yang lanjut. Ya, artinya bersemangat menuntut ilmu. Adapun kebiasaan ya, masa-masa tersebut adalah anak-anak telah dibiasakan untuk mempelajari ilmu kan gitu ya. Tetapi kadang ada orang cuma ikut arus saja, ya. Maka di antara sebab beliau menuntut ilmu adalah pada suatu ketika beliau datang ke masjid. Dan khatib sudah naik di atas mimbar. Maka kemudian ia pun duduk untuk mendengarkan khutbah. Maka ditegur oleh seorang yang di sampingnya. Ya, sudah sholat dua rakaat tahiyatul masjid? Belum. Maka dia pun berdiri sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Pekan berikutnya dia datang ke masjid, ya. Qadallahu ma syaa fa'ala, kembali terlambat. Khatib sudah naik di atas mimbar. Maka kemudian dia sholat dua rakaat tahiyatul masjid, mengamalkan nasihat pekan lalu kan begitu. Maka ditarik tangannya sama orang di sampingnya. Ijlis, qad khatabal imam. Duduk, imam sudah khutbah, dengarkan. Bingung dia, yang mana yang harus dilakukan, sholat atau dengar khutbah? Maka dia pun sejak itu bertekad untuk akan mempelajari ilmu dan tidak menjadi orang yang pelin-pelan, ya kan? Ya. Dapatkan berita begini, ikut. Begini, yang mana sih yang benar? Ya. Maka ketahuilah di antara perkara yang mendatangkan keraguan, kebimbangan, naqsul ilmu, kurangnya ilmu. Dengan bertambah ilmu, semakin bertambah keimanan, semakin bertambah keyakinan. Oh iya, kenapa begitu? Dasarnya kok ada hadisnya yang disampaikan ini. Oh iya, jelas itu hadisnya. Tenang kita beramal. Tidak ada lagi keraguan. Maka itu diantara faedah sakinah yang datang dalam majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat Allah. Dan telah kita dapatkan penjelasan tentang perkara tersebut, ya. Baik, ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum, itu diantara keutamaan majelis zikir. Dan yang terakhir sedikit, bahwa diantara keutamaan majelis zikir adalah bahwa majelis zikir ini merupakan sebab yang paling penting untuk kita menjaga lisan, ya, mengisi kehidupan kita dengan amal kebajikan. Karena manusia bagaimanapun dia harus beramal. Kata Rasul, asdaqul asma al-harith wal hammam. Kata Nabi tentang masalah penamaan, nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Wa asdaqul asma, nama yang paling jujur adalah al-harith wal hammam. Al-harith yang artinya al-amil, orang yang beramal. Hammam aidhu himma, yang punya tekad dan cita-cita. Nabi mengatakan dua nama ini, nama yang paling baik, nama yang paling sesuai dengan sifat manusia, yaitu manusia suka beramal dan senantiasa punya cita-cita dan harapan. Itulah manusia. Nah, ini petunjuk bagi kita bahwa berarti manusia pasti akan terus beramal. Tidak bisa dia berhenti dari beramal. Banyak orang yang stres justru ketika masuk MPP, masa persiapan pensiun. Udah mulai stres itu. Ini dia, biasa kerja dia, sekarang harus stop. Ya, akhirnya cari kerja apa saja yang bisa. Ada yang jadi sopir taksi, yang penting bisa tetap dalam aktivitas kan gitu ya. Ya. Padahal masalah uang cukup dia, boleh jadi, tetapi dia khawatir, bahkan ada yang orang stres ya, stroke di antara penyakit yang berbahaya. Tapi bukan pada dampaknya, yang paling banyak adalah pada stres yang ditimbulkan dari stroke itu. Seorang yang dulu bergerak bebas bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, sekarang dia menjadi tergantung pada orang lain, harus dituntun dan sebagainya ya. Kebetulan saya alami dengan mertua saya, semoga Allah berikan kesembuhan total bagi beliau ya. Beliau justru stresnya karena kok tidak saya jadi beban bagi orang lain, dulu saya banyak bantu orang, sekarang saya malah jadi beban. Ini paling tidak senangi subhanallah ya. Maka ini justru memperberat penyakit seseorang, maka harus diobati juga ya kan? Maka kalau begitu seorang pasti akan beramal. Jika tidak beramal dengan kebaikan, maka dia akan terseret untuk beramal dengan amal yang jelek. Ya, maka majelis zikir menjadikan kualitas kehidupan seseorang menjadi bernilai, berharga. Di samping apa yang didapatkan dalam majelis ilmu itu dari nasihat dan pengajaran yang baik. Ya, tapi yang jelas dengan majelis zikir ini, ia menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, maka di antara keutamaan majelis zikir, kita cukup sampai di sini. Mohon maaf atas apa yang terlewatkan dari waktu yang semestinya. Tentu saja dengan ini selesai pembahasan majelis zikir dari apa yang disampaikan oleh penulis hafizallahu taala. Kita berharap semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk tetap berada dalam majelis-majelis zikir, majelis yang kita mengingat Allah di dalamnya, majelis yang kemudian kita menguatkan iman kita, memperbanyak amal ibadah kita, dan menjadi kebanggaan kita ya di dunia dengan kebanggaan di hadapan para malaikat, dan di akhirat nanti berupa kebanggaan dan tidak ada penyesalan di hari yang tidak bermanfaat kecuali ya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, mohon maaf enggak ada waktu ini untuk kita soal jawab sebenarnya ya. Mungkin kesempatan yang akan datang insyaallah kita akan berikan.